إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita sekarang berlanjut ke hukum al-wad'iyah, al-ahkam al-wad'iyah atau al-hukum al-wad'i dalam dirasat usul fikih kajian ke-6 al-ahkam al-wad'iyah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-ahkam at-taklifiyah. Definisi al-ahkam at-taklifiyah adalah maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi-af'alil mukallafin min talabin aw takhyir. Sudah itu. Nanti al-ahkam al-wad'iyah itu memiliki definisi tersendiri. Tapi yang terpenting adalah kita mengetahui definisi al-ahkam at-taklifiyah itu terlebih dahulu dan menghafalkannya juga masing-masing dari definisi wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Ya, masih ingat definisinya? Kalau misalnya wajib itu ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Kalau misalnya mandub, ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Kalau misalnya haram, ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam. Kalau misalnya makruh, ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitark. Kalau misalnya mubah, ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. Ya, nama-nama lain selain wajib untuk wajib adalah fardu dan faridah, kemudian hatam dan apalagi ilzam, lazim. Kalau misalnya mandub, selain mandub adalah sunnah, mustahab, masnun, ada lagi nafilah atau nafal. Kalau nama lain selain muharram adalah mahdzur dan mamnu', makruh tidak ada, ya. Kalau misalnya mubah ada enggak? Halal dan jaiz. Kemudian hukum wad'i. Sekarang kita melanjutkan kepada al-ahkam al-wad'iyyah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-ahkam al-wad'iyyatu adalah, ini definisinya, ini adalah ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. Ada berapa itu? Ada 4. Perhatikan baik-baik itu. Jadi definisinya dimulai dari ما وضعه الشارع من أمارات itu. Atau menghafalkan itu dulu. Ma wadu'ahu syari'u min amaratin. Hafalkan tapi harus pahami dulu. Pahami dulu biar lebih mudah hafalnya yang ini. Karena ini beda dengan yang kemarin kan seragam, enak. Sekarang agak sulit dikit. Ma wadu'ahu syari'u min amarat. Artinya, apa yang diletakkan atau diberikan, ditaruh, diberlakukan. Ya. Karena wadu'a ya du'a artinya meletakkan. Dibuat oleh syari' itu Allah subhanahu wa ta'ala. Diwadu'akan oleh syari' min amaratin. Berupa apa? Amarat artinya apa? Ya. Amaratus sa'ah artinya tanda-tanda, sinyal-sinyal, signal-signal. Gitu. Tapi dia bukan berkaitan dengan wajib. Bukan dengan mubah. Bukan itu hukum taklifi. Sekarang bukan tentang yang seperti itu. Sekarang tentang misalnya sah atau tidak, terjadi atau tidak, berlaku atau tidak, ya kan? Itu. Jadi ahkam wad'iyyah pertama apa? Ma wad'ahu syari'u min Amaratin. Amarat artinya apa tadi? Tanda-tanda. Membedakan dengan imarat, itu nama ma'had di Bandung. Jadi ini amarat. Uni Emirat Arab. Ma wada'ahu syari'u min amarat. Itu dulu. Ya Mas Ari, coba. Ma. Ayo. Definisinya. Ma. Asyari'u. Min. Ama. Udah, itu dulu. Masalah. Ayo. Ah. Ya. Ma wada'ahu syari'u min amarat. Apa yang diletakkan oleh syari' oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Untuk apa nih? Nah, untuk menunjukkan beberapa hal. Di sini ada empat. Di sini disebutkan oleh Syekh Fenin. Empat hal. Pertama, li ini artinya untuk. Tanda-tanda untuk ya. Amaratin li. Subutin. Atau amarat tanda-tanda li. Artinya untuk empat hal. Pertama apa? Subutin. Subutin artinya ketetapan, kebenaran, validitas. Subut. Au intifain. Atau intifa, ketiadaan. Atau intifa, ketiadaan. Intifa adalah ketiadaan. Jadi untuk subut, validitas, benar, kebenaran adanya itu. Kemudian intifa, ketiadaan perbuatan tersebut. Atau nufuz. Nufuz artinya keberlakuan. Atau au ilgha, ketidakberlakuan. Ketidakberlakuan. Jadi empat, pertama subut, intifa, nufuz, dan ilgha. Apa? Subut, intifa, nufuz, ilgha. Itu mirip kan? Subut, intifa, nufuz, ilgha. Ya. Sarima ma wada'ahu syari'u min amaratin li subut au intifa au nufuz au ilgha. Bisa? Coba diulang lagi. Ma wada'ahu syari'u min amaratin li subutin au intifain au fudin au ilghain. Ya. Udah hafal? Udah hafal? Ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubutin au intifain au nufuzin au ilgha. Itu hafalkan dulu. Baru paham sedikit memang, tapi hafalkan dulu. Nanti akan memperudah insyaallah, ya. Minimal ada penghafalan peta, ya. Baik, kita lanjutkan. Belajar dulu Mas Afri, nanti insyaallah antum hafal. Di antara hukum wad'i adalah sahih dan fasid. Sebenarnya hukum wadu itu tidak hanya sahih dan fasih saja. Maka ada juga mani', ya, penghalang. Itu juga termasuk hukum wad'i, ya, dan lain-lain, ya. Tapi kita di sini Syekh Utsaimin, oh, mungkin untuk meringankan, ya. Jadi hanya menyebutkan dua dulu saja. Walaupun secara terpencil lebih banyak lagi nanti di kitab berikutnya yang lebih lebih dalam, ya. Pertama itu sahih, yang kedua fasih. Di sini di antara, makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, di antara hukum wad'i, bukan hanya semua hukum wad'i hanya berkisar pada sahih dan fasih, enggak. Berkisar juga dengan lainnya. Yang pertama sahih. Secara bahasa Sahih maknanya adalah salim. Secara bahasa, sahih maknanya adalah salim. Arti dari salim ya selamat. Selamat dari illah, dari penyakit. Selamat dari penyakit. Itu sahih. Makanya di Indonesia itu sehat. Sehat lawan dari sakit. Tapi sakit itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya diem, menang, mingkem, itu sakit. Ya. Kalau kondisi ini jadinya sakit itu marid. Hah? Orang sakit diam ya. Sebagian besar orang sakit. Tapi secara istilah, nah, secara istilah sahih adalah ini antum bisa hafalkan, mau hafalkan? Ini aja dihafalkan terjemahkan aja. Takutnya antum berat sekali banyak memori yang di spending ya. Di terjemahannya aja. Tapi kita perlu memperhatikan Arabiknya. Secara istilah sahih adalah ma tarattabat atharu fi'lihi 'alaihi 'ibadatan kanat am 'aqda. Apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. Itu dulu itu. Yang penting itu. Sahih, benar itu adalah apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. Enggak benar. Atasnya bisa, berakibat atasnya. Jadi, sahih adalah apa yang pengaruh perbuatannya berimbas padanya. Coba antum komparasikan dengan definisi fasid. Halaman 22 dan 23. Coba. Biar mungkin biar lebih ini misalnya. Kalau fasid mala tatarattabu atharu fi'lihi 'alaihi 'ibadatan kanat aw amaqda. Perbuatan yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat padanya. Misal. Antum mengambil uang ATM, ya kan? Antum datang ke ATM kan? Iya kan? Iya. Antum datang ke ATM, kemudian masukkan kartu. Itu tata caranya, kaifiahnya seperti itu. Kaifiah yang sahih seperti itu. Kemudian kan diminta untuk menyebutkan PIN. Ya kan? Passwordnya apa? Atau nomornya, PIN, nomor PIN-nya apa? Antum kalau misalnya menyebutkan dengan sahih, maka apa ada dampaknya? Atau antum bisa melakukan apa aja setelahnya. Tapi kalau misalnya salah, nggak bakal ada efeknya sama sekali setelah itu. Yohan. Jadi kalau misalnya sahih, antum menyebutkan password dengan sahih, maka akan apa? Pengaruh perbuatan yang antum lakukan itu, yaitu menyebutkan password sebagai sahih, itu berakibat pada antum. Ada efeknya nanti. Efeknya apa? Efeknya terjadinya proses transaksi dan semacamnya. Itu sahih. Tapi kalau misalnya antum salah menyebutkan PIN atau password, maka nggak bakal ada efek pengaruh terhadap ini. Nggak bakal bergemik dia. Malah justru akan mengeluarkan kartu antum. Kan? Atau bahkan bisa diblokir kalau lebih dari 3 kali misalnya. Ya, itu secara tradisi kita biasa. Ya. Seperti, ya kalau misalnya salah invalid, berarti kan fasid. Ya kan? Fasid itu memang artinya rusak. Tapi fasid yang maksud ini, fasid tidak sah gitu. Batil dengan fasid itu sama sebenarnya. Cuman nanti akan ada perbedaan antara fasid dengan batil itu sebagian ulama membedakannya. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Batil dengan fasid. Ya, tentang nikah terutama. Tentang nikah. Dan nikah yang batil dan nikah yang fasid. Tapi globalnya fasid dengan batil itu disamakan oleh jumhur ulama. Sama aja. Ya, baik. Kita lanjutkan di sini contoh dari Syekh Utsaimin. Itu tadi cuma gambaran supaya lebih memperluas lagi contoh. Dikatakan di halaman 22. Atau tadi kan sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakhir padanya. Baik itu berupa ibadah maupun non-ibadah. Akad muamalah. Ya kan? Seperti tadi akad muamalah itu kan. Kalau kita ingin password itu masuk. Termasuk cabangnya. Ya. Coba ibadah. Ibadah yang sahih adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari zimmah atau beban dan tanggungan dan gugurlah darinya tuntutan. Itu adalah efek dan akibat dari sahnya ibadah. Paham? Ya, makanya dikatakan tadi, sahih adalah sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. Yaitu akibatnya apa setelah kita sah ibadahnya? Akibatnya adalah, pengaruhnya adalah kita bebas dari kanggungan dan gugur kewajiban. Hah? Tentang sholat. Sholat subuh misalnya. Nah, sholat subuh misalnya antum 2 rakaat kan? Itu 2 rakaat dengan menunaikan rukunnya dan syarat sahnya kan? Sah sholat antum setelah itu. Nah, efeknya apa? Apa yang tarotub setelah itu? Akibatnya? Akibatnya antum terbebas dari zimmah, beban, tanggungan, dan juga antum kewajiban antum gugur, udah selesai. Ya kan? Udah cukup. Ya kan? Kenapa? Karena yang antum lakukan itu sah. Beda kalau misalnya antum lakukan fasid, misalnya antum sholat subuh tidak membaca Al-Fatihah. Fasid nggak? Fasid. Bahkan bisa batal. Bahkan maksudnya fasid ini benar-benar hancur, udah nggak ada. Nah, setelah antum, walaupun antum nggak baca Al-Fatihah, antum tahu nggak baca Al-Fatihah. Kemudian di tahiyat terakhir, di tahiyat memang satu tahiyat, rakaat kedua paling akhir, antum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kan sholat antum sah atau nggak? Nggak sah karena antum meninggalkan Al-Fatihah di rakaat pertama. Karena tidak sahnya antum, maka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada bedanya antara antum sebelum sholat dengan setelah sholat. Yaitu tetap apa? Tetap menanggung beban kewajiban sholat subuh. Harus diulang. Karena gak ada pengaruh dampak dari apa yang antum perbuat ini. Karena apa yang antum perbuat itu fasid, rusak. Dan sesuatu yang rusak itu ibarat tidak adanya dia. Tidak adanya yang benar. Paham Syekhul Islam? Paham, memang yakin gak? Kalau misalnya antum udah paham, antum anda suruh jelasin ini. Hah? Baik. Itu ibadah yang sahih adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari beban dan tanggungan dan gugurlah darinya permintaan atau tuntutan. Antum lihat halaman 23 penjelasan tentang fasid. Nah, lawannya adalah fasid, ya kan? Coba lihat halaman 23. Adapun ibadah yang fasid, nah, adapun ibadah yang fasid itu apa? Ibadah yang tidak membebaskan beban atau tanggungan dan tidak menggugurkan tuntutan. Contoh mengerjakan sholat sebelum waktunya. Fasid bukan, rusak gak? Dia rusak. Karena syarat sahnya sholat itu adalah duhul al-waqt. Masuknya waktu sholat. Syarat sahnya sholat. Nah, kalau antum melakukan sholat sebelum waktunya, berarti ada sama aja sholat antum rusak. Nah, rusaknya sholat antum itu sama aja tidak sholat. Ya enggak? Nah, ketika disamakan dengan tidak sholat, itu sama dengan perbuatan antum itu tidak berakibat berpengaruh apapun pada antum. Dari segi hilangnya zimmah beban tanggungan dan gugurnya kewajiban. Enggak ada pengaruh, sama aja. Paham, Pak ya? Mas Dimas paham? Mas Afri paham? Atau masih perlu penjelasan sedikit? Hah? Udah? Perlu penjelasan? Atau mau, iya, lebih clear nanti dengan muamalah insyaallah ya. Akad yang sekarang ke sahih lagi, ke yang sahih. Namun kita ke akadnya ya. Lanjut halaman 22. Akad yang sahih adalah akad yang pengaruhnya berakibat pada wujudnya atau keberadaan akad tersebut. Ngomong apa itu? Hah? Ngomong apa ini? Ngerti, paham? Akad yang sahih adalah akad yang pengaruh dari akad itu berakibat pada keberadaan akibat tersebut. Ini contohnya, biar contohnya. Adanya kepemilikan sebagai akibat dari akad jual beli. Kepemilikan itu adalah akibat dari jual beli, ya? Belum? Ah, oh. Misalnya antum, oh antum mau izin. Fadal. Misalnya antum ya. Antum mau membeli pulpen. Antum misalnya nih mau beli pulpen, ya. Kemudian ana bilang ke Mas Alam, ana mau beli pulpen. Kemudian Mas Alam bilang, antum boleh membeli pulpen ini seharga 25.000. Oh, itu mudah bagi ana, kata ana. Secara gitu kan, 25.000 enggak seberapa kan? Ya, salah. Nah, kemudian Mas Alam bilang, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah antum tidak boleh memiliki pulpen ini. Nah, ini justru kan menafikan tujuan dari jual beli itu. Karena tujuan dari jual beli, efek dari jual beli itu apa? Pembeli itu memiliki apa yang dibeli. Nah, sekarang Anda dipersyaratkan ketika Anda membeli pulpen, syaratnya Anda tidak boleh memiliki pulpen itu. Enggak, itu sewa beda lagi akadnya. Beda lagi akadnya. Kan akadnya akad jual beli ini, bukan akad sewa, istijar. Nah, berarti di sini, apakah sah itu? Enggak sah. Berarti fasid kan? Fasid. Nah, kenapa fasid? Karena tidak ada bedanya antara Anda sebelum membeli dengan setelah membeli. Enggak ada pengaruhnya. Hilang, ya pengaruhnya ada, hilang duit Anda. Tapi kan 25 ribu enggak apa-apa. Ya kan? itu pengaruhnya enggak ada, padahal kan itu tujuannya. Gitu. Ya. Contoh lain, misalnya. Ini akad nikah. Nah, mertua laki-laki, mertuanya yaitu wali yaitu bapaknya pihak perempuan misalnya itu mensyaratkan kamu boleh menikah dengan anak saya asal kamu jangan pernah tinggal dengannya. Nah, itu gimana terus tinggal secara online gitu? Nggak mungkin kan? Padahal itu kan tujuan dari menikah kan? Nggak boleh tinggal dengan anak saya. Berarti ya sendiri nasi-nasi, cuma antum harus bayar mahar, ya kan? Terus harus nafkahkan istrinya. Tapi gak boleh tinggal, bahkan bertatap muka gak boleh. Nah ini kan salah sekali kan. Apa bedanya antara sebelum menikah dengan setelah? Bahkan bedanya mungkin lebih sengsara lagi kalau setelah menikah. Nah ini berarti fasid gak? Ini fasid. Karena gak ada efek sama sekali dari pengaruh yang seharusnya didapatkan oleh orang yang berakad itu. Tapi kalau misalnya akadnya fine-fine aja, oke, semua lancar. Apa efeknya? Ada efeknya itu. Boleh tinggal bersama, kemudian boleh melakukan sesuatu yang lain, boleh bekerja sama, boleh ini, boleh itu. Enggak mengenal batas aurat dan semacamnya. Ya, itu yang sahih. Sudah paham di sini? Gamblang kan? Gamblang. Jelas. Ya. Contohnya adalah adanya kepemilikan sebagai akibat dari akad. Ya. Kemudian, yang fasid nomor 23. Coba lihat. Adapun akad yang fasid adalah akad yang pengaruhnya tidak berakibat kepadanya. Contoh. Menjual sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Majhul, menjual sesuatu yang majhul. Hah? Menjual kucing dalam karung, ya. Iya. Hah? Tapi ini perlu ditafsir juga. Perlu ditafsir yang seperti ini, menjual sesuatu yang tidak diketahui, maksudnya tidak diketahui baik secara langsung terlihat atau tidak diketahui sifatnya bagaimana. Jadi sangat umum, sangat global dan enggak ada gambaran bagi pembeli. Ya misalnya saya mau menjual kerang siput. Deskripsi nggak ada, barangnya nggak ada, deskripsi nggak ada, fotonya nggak ada, dan pembeli, calon pembeli itu nggak tahu kerang siputnya kayak gimana nih, gitu kan? Gak, yang penting saya mau jual kerang siput. Ini nggak boleh berjual suri karena bayar majhulul ain, gitu kan? Yang tidak diketahui, ya benar diketahui namanya itu global sekali. Kiong siput kan banyak, kiong siputnya masih hidup atau enggak, gitu kan? Atau sudah mati, atau sudah digoreng, atau sudah dipanggang, atau sudah diperut, kan enggak tahu kan? Nah, kan enggak tahu, harus dideskripsikan sampai pembeli itu merasa ada gambaran dan tenang dan setuju gitu, ridho. Tapi kalau misalnya seperti ini terlalu umum itu enggak sah, ya. Nah. Jadi nggak ada pengaruhnya, tidak ada akibat dari pengaruh tersebut. Contoh lain yang tadi kan sudah Anda jelaskan, yaitu yang itu sebenarnya fasid ini lawan dari sahih gitu aja. Yang tadi kalau di yang sahih, contohnya adanya kepemilikan sebagai akibat dari akad jual beli. Kalau yang fasid, ketidakadanya kepemilikan sebagai akibat dari jual beli. Nah ini fasid. Orang nggak boleh memiliki apa yang dibeli itu fasid, ya. Fasid. Baik. Boleh. Selama dideskripsikan. Dan deskripsi itu tidak terlalu global sekali. Ya. Baik itu secara foto maupun secara pensifatan tertulis, ya. Misalnya netonya berapa, kemudian ukuran berapa, warna apa. Minimal itu ada gambaran orang itu ada pembeli calon pembeli ada gambaran. Ya. Minimal calon pembeli itu ada gambaran dan juga ridho dengan gambaran itu. Oke. Okay. Baik, kemudian sesuatu di halaman 22, sesuatu tidak dianggap sahih atau sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalang-penghalangnya. Seperti di sini, ini harus benar-benar antum pahami. Dua hal yang membuat sesuatu itu dianggap sah. Dua hal yang membuat sesuatu dianggap sah. Pertama, syarat-syaratnya itu terpenuhi. Sempurna. Syarat-syarat sahnya. Karena kalau misalnya ada satu syarat tidak terpenuhi, enggak bisa. Contoh, antum mau sholat ya. Sholat lima waktu, sholat fardu. Syarat sah sholat untuk aurat, bukan? Nah, sekarang, kalau misalnya syarat sah sholat tersebut tidak ditunaikan, antum enggak menutup aurat. Maka ketika sholat, sholatnya sah atau enggak? Enggak sah, karena ada syarat yang tidak ditunaikan. Wudu, bersuci, ya. Kemudian, menghadap kiblat, masuk ke waktunya, ya. Itu syarat-syarat sah sholat semua itu. Terus tempat bersih dari najis, ya kan? Nah, tapi ada mungkin momentum darurat yang membuat beberapa syarat sholat itu boleh dinihilkan atau tidak dilakukan. Karena kalau darurat, misal, antum mau habis waktunya, ya, habis waktunya ini, waktu sholat subuh misalnya, kemudian antum nggak ada celana lagi, ada pakaian apapun, atau nggak ada air sama sekali, atau nggak ada poin, nggak ada pakaian, poin kebuka auratnya, maka dibandingkan antum lewat dari batas waktu yang ditentukan, antum lebih baik sholat segera walaupun antum tidak menunaikan salah satu syarat sholat, yaitu menutup aurat. Jadi harus segera sholat, nggak apa-apa. Bahkan dalam posisi misalnya antum disiksa kemudian ditelanjangi, nggak ada baju, tapi diikat, nggak bisa ngapain, maka harus sholat segera sebelum waktunya habis, ya, semampunya. Begitu juga antum misalnya di mobil. Dan di safar, dan waktu untuk menjamak itu udah habis, hampir habis. Atau pesawat, nggak mungkin turun. Dan kalau misalnya turun, nyari musola juga nggak ada. Ya kan? Maka udah, duduk di situ. Kan syarat sah sholat aslinya kan juga berdiri kan. Kecuali bagi yang beruzur, boleh duduk. Nah ini uzur, nggak masalah. Ya, oke. Nggak harus nyari kiblat, kemudian kalau pesawatnya ke arah barat, kita perhatiin, oh itu kesini. Capek sekali itu, ya. Kemudian itu pertama, jadi sesuatu tidak dianggap sah kecuali pertama terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna, kecuali di waktu darurat, beberapa kondisi darurat. Dan yang kedua, terhindar dari penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang haid misalnya untuk sholat, ya. Contoh-contoh aja, ya enggak. Seseorang ada penghalang, seorang perempuan ada penghalang yaitu haid. Boleh nggak dia sholat? Tidak boleh. Boleh nggak dia puasa? Tidak boleh puasa. Karena haid itu penghalang sholat dan puasa. Nah, ketika adanya penghalang dan tidak bisa menghindarinya, maka dia beribadah pun tidak akan sah ibadah tersebut. Bahkan tidak boleh. Hah? Misalnya dia haid kemudian dia memaksakan puasa, itu boleh nggak? Itu berdosa justru. Dia haid dia memaksakan sholat, boleh nggak? Berdosa justru. Justru berdosa jadinya. Dia tetap puasa. Itu berdosa karena melanggar. Ya. Jadi. Enggak, kalau itu karena kondisi darurat. Itu kondisi yang dimaafkan ya seperti itu. Itu namanya silsul baul atau salisul baul. Enggak apa-apa. Kencing berantai itu penyakit. Kalau penyakit insya Allah enggak masalah. Ya, kencing berantai. Iya. Baik kencing ataupun BAB juga ada yang seperti itu. Yang seperti itu tetap diwajibkan atasnya sholat. Jadi itu bukan penghalang sholat itu. Karena itu penyakit dan dia tidak bisa menghindarinya. Ya. Adapun haid itu sesuatu yang secara tradisi sudah ada. Gitu. Dan sudah ada hukumnya tersendiri gitu. Beda dengan kondisi seperti itu, ya. Allahu a'lam. Jadi tetap boleh sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat. Dia normal sholat seperti orang-orang biasa. Juga wanita misalnya keluar dari kemaluannya adalah istihadah, yaitu selalu keluar. Sering keluar, padahal masa haidnya sudah habis. Nah, seperti ini tetap dia wajib untuk sholat. Selama masih berakal, kan? Tetap wajib untuk sholat, ya. Tapi jadi itu dua hal. Ya, baru sesuatu ibadah atau akad itu baru bisa dianggap sah atau sahih jika telah menunaikan dua, yaitu apa? Memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari penghalang-penghalangnya, ya. Telah terhindar dari penghalang-penghalangnya. Mudah enggak ini? Mudah kan? Mudah. Enggak perlu dihafal, ini definisinya, hafal ini aja, hafal globalnya aja, enggak perlu hafal Arabiknya. Karena akan memberatkan, sangat berat ini. Tapi yang penting antum paham di sini. Ibadah yang sahih, ya, ibadah yang sahih itu adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari beban tanggungan dan terbebas dari keguguran dan menggugurkan kewajiban, terbebas dari keguguran, menggugurkan darinya kewajiban, ya. Baik. Kalau misalnya akad atau ibadah yang fasid atau akad yang fasid itu ibadah yang tidak membebaskan tanggungan dan tidak menggugurkan tuntutan. Beda akad yang fasid dengan ibadah yang fasid, ya. Adapun akad yang sahih adalah akad yang pengaruhnya berakibat pada keberadaannya. Jadi ada pengaruhnya kemudian setelah berlanjut akadnya, setelah selesai akadnya itu ada pengaruh. Kalau nggak ada pengaruh sama aja itu apa gunanya akad, gitu kan? Adapun akad yang fasid adalah akad yang pengaruhnya tidak berakibat kepadanya. Sebenarnya bedakan antum berarti ada empat. Ada ibadah yang sahih, ada akad yang sahih, ada ibadah yang fasid, ada akad yang fasid. Atau lebih ini lagi, ibadah yang sahih, sahihah, dan ibadah yang fasidah. Ibadah yang sahihah itu adalah ibadah yang membuat seseorang terbebas dari zimmah, ikatan, dan beban, tanggungan. Dan juga menggugurkan kewajiban dan tuntutan atasnya. Paham di sini? Berarti ibadah yang sahihah itu ibadah yang telah melepaskan dua hal. Yaitu beban dan juga kewajiban. Kalau misalnya ibadah yang fasidah, itu adalah ibadah yang tidak membebaskan tanggungan dan juga tidak membebaskan dari kewajiban. Itu lawan dari ibadah yang sahih, gampang kan? Yang penting dua itu, antum poin dua itu yang antum pahami. Nah sekarang akad yang sahih dan akad yang fasid. Akad yang sahih, akad yang pengaruhnya itu ada akibatnya nanti. Setelah akad tersebut. Ya, seperti contoh tadi, di antara konsekuensi dari akad jual beli adalah pembeli memiliki barang yang dia beli. Kalau ternyata terjadi kepemilikan itu, maka alhamdulillah. Itu akad yang sahih selama nanti ada hal-hal lain juga yang ditinjau. Kalau akad yang fasid itu adalah konsekuensinya tidak didapat, enggak ada akibat dari itu. Ya kan? Enggak ada akibat dari akad. Makanya seperti ini fasid. Yang seperti ini fasid. Contoh misalnya, secara nalar pun antum gak bakal terima. Misal, ana dengan Mas Afri. Ana ingin menjual, laptop ini buat streaming bagus. Ana ingin menjual kitab. Akhirnya jauh-jauh ujung-ujungnya ke kitab kan. Ana ingin menjual kitab ke Mas Afri. Kemudian, ini Mas, ya akadnya akad jual beli kan. Ini Mas Afri, Ana kasih kitab. Dan kemudian dia dengan misalkan, okay, antum boleh menjual ini ke Ana dengan syarat Ana enggak membayar apapun ke antum. Nah ini gimana akad apa ini? Gitu? Antum dapat buku itu, apa itu ada efeknya. Tapi Ana enggak dapat efek sekalipun. Iya, anak-anak nggak dapat uang dari antum. Padahal kan itu kan jual beli, beda jual beli dengan hibah atau hadiah beda, ya kan? Nah ini kan akadnya jual beli, maka akad jual beli ini karena konsekuensinya itu nihil untuk anak, maka akad tersebut disifati sebagai fasid, rusak. Hah? Ya rusak, alhamdulillah. Ya, wafir. Oke, okay, insya Allah pada pekan depan, insya Allah kita akan meneruskan perjuangan kita dalam memahami hukum wadu'iyah ini. Hukum wadu'iyah ini, contoh-contohnya insya Allah pada pekan depan, dan sekaligus kita murojaah. Jadi ini memang telah masuk agak lambat, tapi nggak apa-apa lambat-lambat, yang penting antum benar-benar memahami ya. Benar-benar memahami. Ya. Kita insya Allah akan melanjutkan pada pekan depan, hari Senin insya Allah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma alhamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Akad, akad itu perjanjian. Akad itu keterikatan antara satu dengan lainnya. Beda antara ibadah. Kalau ibadah itu kan bukan akad, ibadah itu antara bainaka wa bainallah gitu kan. Akad itu antara engkau dan Allah gitu kan. Kalau misalnya afwan, ibadah itu antara engkau dan Allah. Kalau misalnya ibadah antara engkau dan manusia lainnya itu akad. Itu akad ya. Bagaimana koreksi lu? Kalau sholat apa? Jama' takdim. Gak masalah insya Allah itu. Gak masalah. Itu memang ada kondisinya jama' takdim. Sebenarnya memang pada saat safar gak masalah insya Allah. Ya.